inilah yang dikatakan oleh imam oleh sahabiyun jadilun Mu'adz bin Jabal mengatakan ta'allamul ilma belajarlah ilmu fa inna ta'allumahu lillahi ibadatun mencarinya karena Allah itu ibadah. Makanya talabul ilmu itu ibadatul qalbi wa salatul sirri, ibadahnya hati dan salatnya rahasia. Ini yang bikin sakit saya. Saya nontengnya lagi. Nah, bebek di sana. Kalau di sana semua kasihan panas. Ana usulkan ini masjid ini dibongkar aja. Nah, terus ditinggikan. Setelah itu dirancang tidak perlu ada kipas angin, angin bisa sirkulasi. Insya Allah. Nunggu imam tidur. Insya Allah. Fa'inna ta'allumahu lillahi ibadatun, mencarinya karena Allah itu ibadah. Wa mudhakaratuhu tasbihun, mengevaluasi mudhakarat itu tasbih. Wa ta'alimuhu li ghairihi shadaqatun, mengajarkan kepada orang lain adalah shadaqah. Makanya saya sarankan kepada yang hadir di sini untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang suami kalau memang istrinya enggak ikut taklim, kasih kesimpulan hasil taklim. Kalau memang suaminya enggak mau ngajar, tanya, "Mas, tadi kesimpulannya apa?" "Bos, pokoknya enak positif, cuman enggak bisa nyimpulin saking enaknya." Ya. Harus. Inilah bagian daripada balighu anni walau ayya. Inilah bagian daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al hikmah as sunnah wal mu'izah al hasanah wa jadilhum billati hi ahsan. Tapi ikhwan, sebelum saya menyampaikan fikih mudayana, cari ilmu, tolong diwaspadai, bukan hanya gaya-gayaan ingin disebut alim atau ingin bisa dekat dengan Ustaz Fulan atau mendapatkan jodoh atau mendapatkan keuntungan dunia, tapi mencari ilmu lil amal. Silakan diminum, Pak. Insyaallah ini SMJ Sandep Tenung Jenggis Ngecik Ngecik Jenggis. Berarti ada jabat-jabatnya. Masya Allah. Sudah cukup. Jadi yang sendiri itu, karena pada akhirnya kalau kita belajar tanpa ada pengamalan, maka bukan hanya sia-sia. Katanya Al-Hasan al-Basri, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Ilman fil qalbi, dhaka huwa al-ilmu nafi. Ilmu yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghujam, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, inilah yang dipuji oleh Allah di dalam kitabnya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kenapa, Pak? Karena ilmunya diamalkan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul berindah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Pada akhirnya kalau sudah ilmu tidak bermanfaat, hati tidak akan bisa khusyuk. Makanya Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, cukup rasa takut sebagai ilmu, karena ilmu kalau menumbuhkan, tidak menumbuhkan tellement. Yeah. Vous savez, vous voulez fenomena yang sangat menyedihkan. Di mana orang-orang yang dulu belajarnya semangat kemudian kendor. Bahkan sekarang bukan hanya kendor, bahkan sama sekali sudah tidak ada asar-asar dakwah salafiyah di dalam dirinya. Sholat jamaah pun sudah mulai ngelendot, hubungan dengan ikhwan pun sudah mulai jauh, sama keluarganya juga sudah mulai tidak ada etika sama sekali. Kenapa ada kejadian seperti ini? Padahal dakwah salafiyah itu indah, ilmu yang diajarkan Alkitab wa sunnah itu dahsyat pengaruhnya. Coba bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat Rasulullah SAW mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi umaraini, ya Allah jayakan Islam ini dengan salah satu dua Umar, yaitu mana mas tisunya? Dan ekor tisunya. Masya Allah, repot tisunya. Silakan Pak. Tunggu tisunya kasih teliti pasal rakyat. Nah, ada yang semua ngomong apa tisu. Umar yang fadha gara-gara tisu. Umar bin Khattab yang pada saat orang-orang ngomong barangkali yang dimaksud doa Rasulullah adalah Amr bin Hisham, tak mungkin Abu Jahal masuk Islam. Ada iya tuh, mungkin kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata orang yang di sampingnya, enggak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Saking jeleknya, mustahil masuk Islam. Tapi lihat, cahaya ilmu kita di sunnah merubah total 180 derajat kehidupan, kebiasaan, karakter dan juga watak Umar bin Khattab menjadi orang yang hebat. Bukan hanya hebat, manusia percontohan. Bahkan semua ahli tafsir mengarahkan firman Allah, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bainan nas, adalah Umar bin Khattab. Ini belajar. Kenapa? Karena umur belajar ilmu diamalkan. Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat ilmu adalah diamalkan. Minimal 2.5%. Zakat berapa? Zakat mal. Bukan mal praktek loh. Zakat mal berapa? 2.5%. Antum sekarang belajar hadis Arba'in Nawawi 40, 2.5%-nya berapa? 40. Terus antum amalkan. Begitu juga yang diramalkan. Makanya mas, penyakitnya terjadi putur yang dulu rajin ngaji sekarang ini ngelelet rumah. Yakin dia dulu belajarnya gak benar. Yakin-yakinnya. Saya temukan cukup signifikan. Dari mulai SMS, telepon, bahkan keluhan itu datang dari istrinya, ustaz dulu padahal saya itu ngaji dari sejak tahun 80 berapa. Masya Allah. Sekarang suami saya begini. Kenapa? Harusnya segala sesuatu itu semakin lama semakin matang. Ya kan? Segala sesuatu yang hidup itu semakin lama semakin matang. Dan kalau matang itu enak. Mangga kalau matang enak enggak? Durian matang enak enggak? Enak. Apa aja kalau matang itu enak. Kenapa ini ngaji semakin matang kalau semakin bosok? Ada apa? Ada apa dengan diri kita, dengan ilmu kita? Makanya dari sekalian kadang-kadang saya mendengar orang tersesat dulu belum pernah mendapatkan petunjuk sama sekali, mendingan daripada sekarang sesat dulu pernah mendapatkan petunjuk. Sakit hati. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. diketahui karena Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu itu ngomong, tidak kamu lakukan? Ayo bersama-sama mulai mengaji untuk diri kita. Setelah itu kita dakwahkan. InsyaAllah, dakwah yang mulia ini akan semakin mulia kalau sudah tersebar di kanan kiri kita. Pertama lewat suluk kita, tampilan kita, uswah kita. Ya, karena tanpa itu ada dasar yang akan distorsi demi distorsi sehingga menghilangkan keindahan dakwah salafiyah yang mulia ini. Makanya Allah menegur, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Wahai manusia, apakah kamu memerintahkan kebaikan sementara melupakan diri kamu sendiri? Padahal membaca kitab itu dulu kamu, apa kamu enggak pakai utak? Nah itu di utak-utak di Quran loh. Kasarnya loh Pak, kamu enggak di utak loh sama itu. Apalah Pak, kamu ngajarin orang melupakan diri sendiri. Kata Mbah saya, jangan nanti le, kalau kamu jadi santri, kayak lampu bengkok. Nerangi depan belakangnya gelap, ya iya lah namanya lampu. Tahu enggak apa lampu sepeda bengkok itu? Iya, depannya terang, dalamnya gelap. Dalamnya gelap, dirinya sendiri gelap. Tuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penting seputar masalah muamalah. Ya, muamalah. Muamalah yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita, soalnya gini Pak, ada beberapa statement yang Masya Allah ada orang soleh di masjid dok, tapi kalau dagangan kembali kayak kampret. Ya betul, Masya Allah ini orang. Kalau di masjid khusyuk, haji khusyuk, umrah khusyuk, giliran Masya Allah dagangan paling pintar nipu. Islam itu udah huruf bisin dikata bukan hanya konsep, praktekkan dalam seluruh. Bahkan di rumah kita, Islam kita, yuk ngaji dikit-dikit ini kita praktekin lah. Muamalah sama istri, sama anak, terus kemudian sama tetangga, terus kemudian sama teman, terutama bayar utang juga loh, karena utang itu meleleh. Kadang-kadang ada sebagian orang kalau bayar utang manajemennya kayak Metro Mini. Tahu nggak manajemen Metro Mini Pak? Kalau giliran naikin penumpang Masya Allah dikawal, dijaga, mati hati Pak. Giliran nurunin Masya Allah digandang. Giliran balikin ngilang. Itu namanya manajemen utang Metro Mini. Nanti motonya apa ya akhir? Akin udah. Aa, kim selesai. Apa di akhir? Sudah. Subhanallah. Para utang ini tanggung jawab. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqa'an. Jiwa seorang muslim bergantung oleh utangnya sampai dibayar. Ini masalah kecil. Nah caranya kita merokabah ya ikhwan. Merasa diawas oleh malaikat. Lihat. Allah berfirman, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ kami yang pahit selalu nongkrongin kita malaikat. Loh, dicongrongin. Bukan satpam yang bisa ngantuk, Pak. Ia darab kalmudarabian yang ada di yamin dan ada di shimali qaid, ma yelfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Ya Allah, walaupun saya bisa hilang sembunyi dicari gadis, terutama penghayatan terhadap al-asma wa sifat maganya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Menghitung maknanya, jalankan hidup sesuai dengan konsekuensinya. Pak, Bapak, jalankan hidup dagang sesuai dengan konsekuensi nama Allah, sifat Allah. Allah Maha Melihat. Ya Allah, sekarang maksiat mana yang tidak dilihat Allah? Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha dan yang lainnya. Termasuk kegiatan aktivitas kita semangat mencari rezeki. Kenapa saya harus putus asa dalam masalah soal rezeki? Ar-Razzaq, Allah Zat yang Maha Memberi rezeki. Subhanallah. Udah asma wa sifat. Sehingga hadirin sekalian, pernah ada seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim Al-Hud minta nasihat supaya dirinya jelas dari maksiat. Wahai Ibrahim Al-Hud, nasihatin saya supaya jelas dari maksiat. Apa kata dia? Wahai anak muda yang datang lagi cakap, kalau kamu sekarang ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Masya Allah, diingatkan Ar-Razzaq. Ya Allah, mana sih sekarang angin, udara, minuman, air, bijian tumbuhan. Subhanallah. Dari ujung rambut, ujung kaki yang tidak datang dari Allah, mana? Berada. Dan Allah siapkan gratis hanya untuk memfasilitasi satu tujuan, yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk Allah tak pernah minta pajak bayar itu di mata kita, lidah kita. Masya Allah, yang mengil kecil tapi dahsyat ini juga Allah kasih gratis bisa bicara. Coba kadang-kadang Masya Allah, ibu-ibu dipakai yang enggak bosip kurang. Makanya di sini, makanya Pak, kenapa Rasulullah ibu-ibu ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim adalah orang yang bisa selamat lidahnya sama tangannya dari ganggu orang lain. Kenapa lidah sama tangan? Karena anggota tubuh yang paling menentukan surga terakanya seseorang itu dua. Pak, saya tanya, ibadah mana yang tidak terikat oleh lidah sama tangan? Dan maksiat mana yang tidak ada peran tangan sama lidah? Cari, tidak ada. Orang-orang kadang-kadang kalau lagi bicarain orang kan tangan itu kan aksi loh. Loh, kok saingan? Tangan lidah. Dan subhanallah, ini lidah tak pernah kenal capek, Pak. Makanya orang gosip, orang dari mulai jam 9 sampai jam 2, gak ada, Mbak, maaf, Mbak, mau pergi, ngapain, mau pijat lidah. Gak ada, pijat lidah, itu karena capek, gak ada. Ngomong itu, Masya Allah, apalagi perempuan kan, Masya Allah, ada watak lima yang menonjol pada diri perempuan itu, diantaranya satu, paling doyan ngobrol. Itu keduanya paling sensitif terpengaruh dengan temannya. Nomor tiga paling sensitif perasaannya. Yang keempat paling senang ngumpul-ngumpul. Yang kelima cari sendiri. Nanti marah ibu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kalau memang seperti itu, maka kita mempelajari muamalah wabil khusus mudayana. Apa artinya mudayana? Seluruh muamalah yang kaitannya dengan utang hutang budaya nanti. Hal ini berdasarkan dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kalian telah melakukan transaksi jual beli yang model utang, berarti apa mas? Apa? Kredit. Karena gini, jual beli itu ada tiga. Ada duit dulu, barangnya nanti. Apa namanya? Barang dulu, duit nanti. Apa? Apa namanya, duit dulu barang nanti, apa tadi namanya? Inden. Ini diperlukan orang-orang yang menginginkan duit cash tetapi masih punya duit, punya barang tunda. Ini banyak didominasi kaum petani. Namanya kurmanya belum tua atau padinya belum panen, sementara anak harus bayar semester kuliah atau mungkin anaknya menikah. Pak, bisa enggak ngasih duit saya? Ya, nanti itu apa namanya, padi saya biasanya yang saya tanam jauh bagus itu pak, hasilnya kurang lebih 8 ton. Insya Allah nanti saya jual ke bapak dengan sistem inden. Artinya duit dulu bayar nanti, atau dalam bahasa pekihnya namanya salam. Salam itu apa? Gak ngerti inden, gak ngerti salam, gak ngerti subah ya. Ya, salam itu artinya pesan. Ini dibolehkan, gak ada masalah. Udah gini aja pak, saya nanti seakan-akan saya pesan pak, padi bapak yang sekarang ini nanti sawah saya beli nanti kalau sudah panen kurang lebih 5 ton. Udah oke. Dicatat penyerahannya kapan, harga per kilonya berapa, nanti diserahkan di mana, kemudian takarannya 5 ton. Uang diserahkan. Dan biasanya dengan sekalian tolong dicatat, kalau sistem inden ini harga agak sedikit jatuh, nilainya agak sedikit murah. Kenapa? Bagi yang butuh duit ini, apalagi seorang pedagang, saya bisa untung waktu walaupun rugi duit. Karena dagangan itu pak cuma ada dua. Syukur-syukur ngumpul dua-duanya. Kalau nggak untung duit, untung waktu, atau nggak untung waktu, untung duit. Syukur-syukur untung duit, untung waktu. Kalau sekarang nggak untung duit, nggak untung waktu, apa namanya? Tekor alias arisan. Iya, arisan. Mau sekarang dapat 10 juta, 3 tahun nanti 10 juta arisan. Makanya gak lucu. Nanti kita akan bahas. Oh ini gara-gara santer. Mereka rewel. Jadi yang saya lihat tidak lucu kalau ada orang sekarang cash harganya 5 juta, kredit 3 tahun cuma 5 juta. Gak mungkin. Orang rugi duit, rugi waktu itu dagang itu gak ada. Tanya itu sama orang Padang. Tanya. Maksudnya pandai dagang, bukan orang Padang Sumatera. Ya. Tanya sama orang Padang. Pak, mungkin enggak kita itu dagang rugi duit, rugi waktu? Ya namanya arisan. Nah, sekarang saya rugi duit. Enggak apa-apa mas, biasanya sih kalau padi saya sekilo begini harganya 250 ribu, 2500, tapi enggak apa-apa deh, 1 kilo 2000. Karena saya mendapatkan duit cash, sekarang barang saya masih nanti saya putar. Dan ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang bukan hanya sekedar pertanyaan. misalnya orang disuruh untuk nyari motor, mas saya pengen butuh motor. Ini motor saya mau gunakan untuk ya biar nanti mertua saya yakinlah kan anak 5 bulan lagi mau nikah. Ya insyaallah motor harus bagus nanti nggak anak pakai sekarang. Tapi duit saya takut nanti nggak karu-karuan mas. Jadi pesan aja nanti ini duit anak bayar. Nanti motor 5 bulan lagi tolong mas jangan sampai meleset, jangan malu-maluin anak mau mertua. Udah oke. Terjadi tanda tangan beli motor merek A, tahunnya sekian, warnanya begini, penyerahannya di sini tanggal sekian, oke, dibayar. Motor itu kalau sekarang cash mungkin harganya 16 juta, tapi saya berani 15 juta, rugi 1000 karena 15 juta ini saya putar dalam waktu 5 bulan, insya Allah 17 juta jadi. Iya, otak padang. Iya, kalau sudah otak padang, pandai dagang, 15 juta, 5 bulan, aduh, enteng. Saya rugi motor dari sisi nominal mungkin, tapi 15 juta ini nanti saya gunakan untuk pulangkan ini, dagang itu, akhirnya juga dalam waktu 5 bulan dapat duit, bahkan 17 juta, 18 juta. Oke, bagus sih. Nah, ini bisa dipakai. Nah, yang jenis transaksi kedua, ada duit, ada barang, ada apa namanya, Pak? Nah, ini paling apa, Pak? Cash. Kalau tadi duit dulu, barang nanti, namanya salam. Sekarang ada duit, ada barang. Cash. Ya, biasanya apa adanya, kudung harganya 100 ribu, 100 ribu. Ya nanti soal masalah turun itu nego antara penjual dengan pembeli. Dan masya Allah dari sekalian kadang-kadang pembeli ini penjual juga masya Allah menerapkan harga banyak. Ini yang beli Ustaz ini. Wah, ini berapa mas minyaknya? Yaudah kalau Ustaz 10 ribu aja deh. Akhirnya nanti datang ikhwan, mas berapa minyak? Wah, ini mau bukan Ustaz, tapi teman dekat, 15 ribu. Iya. Mas, kok 15 ribu? Tadi Ustaz 10, emang lo Ustaz? Ini bilang gitu. Tidak dong, insya Allah lo jadi Ustaz, nanti dikasih 10 ribu. Ya, teman-teman. Jadi, iya lah. Udah. Ini adalah pendatang orang biasa, tapi naik motor. Pak, berapa? Ini mah 20 ribu aja, Pak, untuk Bapak. Eh ternyata ada datang lagi orang lain, masuk bawa mobil Mercy lagi berapa? Wah ini mah 25 pak. Subhanallah. Menerapkan berapa harga pak? Empat harga. Lu siapa bilang jual beli dua harga nggak boleh? Empat aja boleh. Hah? Ini berapa harga? Empat. Tuh. Ustaz 10. Lu jangan kan gitu pak, dikasih aja gratis boleh nggak? Nggak boleh, gimana sih? Oleh karena itu soalnya masalahnya adalah bukan masalah sekarang dua harga, empat harga, lima harga, sepuluh harga. Nanti unsur riba itu ada nggak? Gitu loh. Kadang-kadang ada yang sekalian ada sebagian orang nggak memahami muamalah. Muamalah itu riba. Jangan asal ngomong asal ini katanya akhirnya apa? Menjadi suatu kuliner yang tidak sedap. Jadi kan kita didengar kalau itu lucu banget mutusin masalah muamalah begitu aja gak ngerti. Apalagi istilah-istilah bank, debitur, kreditur aja gak ngerti. Kiru itu apa, debus itu apa, tabungan apa, musyarakah itu apa. Jadi kan lucu. Seorang yang membahas masalah muamalah itu harus ngerti. Itu ya. Nanti malu-maluin. Nah, hadirin sekalian sekarang muamalah yang ketiga ada barang tidak ada duit apa namanya? Nah, ini yang disebut al-mudayana yang kita akan bahas bersama-sama insya Allah. Tapi sudah jam 12. Jam berapa? Oh, 10 itu. Oh, saya kira yang pendek. Betul-betul selesai. I related that figure. Lagi. Kurang sedikit, sampai sini kita buka tanya jawab. Jadi sekalian, sekarang ada barang, ada duit, itulah yang disebut dengan fikih mudayana. Ayo kita buka halaman 15. Jenis pertama, membeli barang dengan cara kredit. Di sini Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan di dalam contohnya, Tuan A membeli rumah untuk dihuni atau disewakan dengan harga 300 juta yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Harga tunai rumah 270 juta. Atau Tuan B membeli mobil untuk dipakai pribadi atau dirintalkan seharga 300 juta dengan cara kredit selama 1 tahun. Padahal kalau ia membeli secara tunai harganya 270 juta. Semacam ini dibolehkan. Nah, udah terus. Sekarang kalau saya beli cash, mobil ini 270 juta. Tapi saya dengan cara bayar tunda 1 tahun 300 juta. Ima saya bayar per bulan atau pokoknya nanti akhir tahun bayar 300 juta. Dalam hal ini tidak ada masalah. Walaupun harga kredit lebih mahal. Lebih mahal tidak tadi yang contohnya? Mahal. Inilah fakta. Karena tidak ada orang yang mau dagangan rugi, itu tidak ada. Ini rugi duit. Masya Allah. Ada orang habis di PHK dapat pesangon umpamanya 300 juta. Dia ingin mencoba jual beli motor. Ya, kalau 300 juta untuk yang ini itu tinggal sisa 200 juta untuk kulaan motor dapat berapa? Berapa? Kurang lebih dapat? Ya, 15-20 motor. Oke. Setelah itu dijual ke Irwan-Irwan kredit, harganya sama, cash juga sama. Ya semua yang datang bakal ambil kredit. Udah gitu jaraknya 3 tahun akhirnya. Ya Pak, alhamdulillah Pak, laku semua mobil motornya, 15 habis, tapi 3 tahun lagi. Nongkrong aja, cowok nengok kanan, nengok kiri. Gak ada yang dimakan, bisnis macam apa? Wajar dong saya sekarang rugi waktu 3 tahun harus untung duit. Berupa kalau saya cash 270 juta, kalau saya kredit kan 300 juta. Wajar. Dagang itu namanya. Hadirin sekalian tolong dicamkan, mungkin ada yang kena syubhat. Apa ini tidak jenis tambahan? Pak, yang tambahan menyebabkan riba itu kalau tambahan dalam utang piutang tidak ada konsekuensi barang. Ini ada barang. Kalau sekarang bapak jual ini ke orang 300 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu boleh. Ada barang tambahan karena konsekuensi jual beli, beda tambahan konsekuensi utang piutang. Tolong bedakan. Kalau kita sekarang mengambil tambahan dari unsur jual beli halal, karena memang aslinya kita jual beli cari tambahan, cari keuntungan. Keuntungan yang tidak boleh selisih itu kalau di dalam utang piutang. Dan nanti kita akan jelaskan ini dagangan. Kalau begini nggak selesai. Oke. Jadi sekarang muamalah ini sepat ini menurut pendapat yang rojih yang kuat, silakan. Antum sekarang mau dagangan motor, mau dagangan alat perabot rumah tangga. Mau dagangan ini, aku fasilitasi teman-teman yang tidak punya duit cash. Ini aja mas, saya usahakan. Tapi tolong hadirin sekalian perhatikan, syaratnya ini dibolehkan satu, kalau seandainya dia tertunda tidak bisa bayar, jangan dikenakan tambahan. Satu itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita sekarang ini melakukan transaksi barang belum ada. Kecuali kalau di salam ya, salam nggak apa-apa. Salam indah tadi, antum melakukan transaksi sebelum ada barang nggak ada masalah. Salam beda. Artinya begini, antum mau melakukan transaksi indah, Pak, saya ingin motor. Ini motor apa mas? Anak belum punya motor. Masih nanti datang ke dealer. Tidak ada masalah. Karena enggak mungkin orang harus punya barang sementara dia keinginannya mungkin 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Dan yang keduanya Pak, keduanya maka ini katanya Imam Al-Qurtubi, salam itu disyariatkan oleh Allah dalam rangka untuk memudahkan orang-orang yang ingin dagang tapi enggak punya barang. Fasilitasi. Karena masalahnya yang penting ada ikatan Pak. Kalau sekarang inden kan sudah ada duit, gak ada barang, gak ada masalah. Sekarang kalau cash, ada duit, ada barang, katanya dua-duanya ada. Nah sekarang kredit, kenapa harus ada barang? Karena kalau gak ada barang, yang beli gak punya duit, jualan apa mas? Umumnya saya datang, mas saya mau beli motor, mana duitnya pak? Nanti. Lah bapak punya barang? Enggak, nanti. Kalau nanti. Tidak mungkin dong Pak. Harus ada banget. Kalau sekarang inden jelas ada duit ikatan. Sekarang cash duit barang. Sekarang kredit yang beli gak punya duit. Yang jual gak punya barang. Jualan apa namanya? Iya. Jualan apa? Tidak mungkin. Harus ada ikatan apa? Yang menyediakan barang. Yang punya barang harus duit. Punya duit barang dulu. Nih Pak, barangnya silakan. Dan tidak boleh hanya cukup. Nggak gambar Pak, saya nggak beli gambar Pak. Nih Pak, gambarnya Pak. Iya, gambar. Ini bagus Pak ya, bagus gambarnya. Saya ingin barangnya, Bapak punya barang nggak? Kalau memang sekarang Bapak datang ke tempat si jual beli juga nggak punya barang, maka namanya ini bukan ikatan beli tapi ikatan janji beli. Paham gak bedanya janji beli sama janji janji beli sama membeli ya, saya beli sekarang, ikatannya ikatan beli. Oke, karena ada duit ada barang, atau ada barang gak ada duit, atau ada duit ada barang. Kalau gak ada barang gak ada duit, ikatan janji berjanji nanti kalau sudah ada duit, ada barang atau ada barang, saya akan beli Pak. Oke, nanti datang lagi ya Pak, insya Allah Bapak nanti datang 5 hari lagi, saya siapkan barangnya. Oke, dan datang betul, masya Allah, motornya ada, yang diinginkan tahun ada, udah ditekan perjanjian, nanti bayar kurang lebih waktu jangkanya 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun terserah nanti pembayarannya, per minggu ke, per bulan ke, atau per 2 bulan sekali, per triwulan, itu tergantung kesepakatan. Tolong kredit cicilan itu tidak harus per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per sebulan, bisa per seminggu, 2 minggu, bisa terserah masing-masing kesepakatan. Nah jenis yang kedua, membeli secara kredit untuk dijual kembali. Ini ada metode yang kedua. Ada sebagian orang ingin jual beli tapi tidak punya duit. Makanya dia beli ke satu tempat dengan cara kredit. Dia jual imma kredit juga atau cash, atau nunggu disimpan nanti barang mahal. Bisa saja. Contoh, sekarang saya datang ke dealer mobil, Pak, saya menginginkan mobil Toyota Avanza atau Innova tahun 2010. Kredit ya Pak ya, berapa? 5 tahun. Nah, saya tekan. Nah, akhirnya dealer sendiri itu saya jual dengan sistem cash. Kenapa? Saya ingin memiliki uang cash untuk modal dagangan lain. Umpamanya target saya bukan ini sebetulnya. Target saya dapat tender, masya Allah, pesanan kambing kurban 1000. Masya Allah, 1000 kambing, kali satu kambingnya 350 ribu dari Wonosobo tadi. Wonosobo di Jakarta 750 ribu sampai 1 juta. Subhanallah, ini keuntungan menggiurkan. Saya nggak bisa, nggak cari modal nggak tambah, cari utangan sana sini juga nggak dapat. Masya Allah, nyari modal susah. Orang-orang kaya saya yakinkan, cuma tampilan saya belum yakinkan kali. Hanya nggak ada yang percaya sama saya. Mas, konsultasi sama orang juga. Mas, anak nyari pinjaman ke wajiban kok susah. Emang tampang lo penipu sih. Wadah gitu dong mas, antum jatuhin saja ya. Iya, lo tampilan masih tampang penipu. Aduh, padahal mas, ini kan sudah dukhodah mas. Sebentar lagi ini Dzulhijjah. Anak dapat orderan kambing 1000, masya Allah. Budget ini 5, ini 100, ini 50, anak datang 1000 mas. Coba deh, aku yakini sama teman-teman yang akhirnya itu barangkali bisa membayar deh. Pokoknya deh, kita bagi hasil mudharabah 70-30, aku terserah mau apa dia. Nanti kita jelaskan mudharabah, murabahah, musyarakah yang dipraktekan di bank itu kayak apa, nanti kita jelaskan. Kalau ada waktu, kalau enggak ya sudah lain kali. Baca repot. Nanti enggak usah dipaksa. Nah, jadi kalian akhirnya, masya Allah, dia punya ide ini mas. Anak punya ide. Antum sekarang beli Innova kredit, ya. Nanti tujuh kayak sama carikan apa sarannya. Nanti antum kredit paling 5 tahun, ya, dengan cicilan jelas. Dan nanti harganya sekian-sekian. Oh gitu ya. Nanti antum bisa untuk putar-putar lagi antum dagangan. Insya Allah. Wah iya ya. Ini itu cemerlang. Udah. Akhirnya masya Allah pergi dengan berbagai mana jaminan yang ada. Akhirnya dapat Innova. Baru tahun 2011. Diesel harga kalau cash 270 itu tipe apa namanya? Dapat tipe yang K ya, K. K kurang lebih itu 270, alhamdulillah. Saya nanti ini yang penting saya persuasi nanti orang kampung yang punya kambing itu di Wonosobo. Nanti setelah itu kurangnya kita tutup dari masjid-masjid itu. Udah, otak dagang muter. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Nah temannya juga, alhamdulillah mas, saya dapat pasaran. Ada yang mau beli Avanza Antum Cash dengan harga 275. Alhamdulillah, masya Allah, 275. Kepegang tangan cash, tapi nanti dia nyicil ke Toyota, ke dealer, auto 2000 per bulan sekian, umpamanya. Cuma nanti soal kredit di auto 2000 ini sokar atau tidak, ini belum pembahasan ya. Saya nggak menjelaskan karena ini sistem leasing ya, ya nanti. Atau dengan cara kita beli apa namanya ke tempat beberapa mobil orang pribadi, yaitu contoh ini belum kita bahas kapsanya. Kita ingin contohnya nyari duit. Alhamdulillah dapat duit 270 juta. Kambing 350 kali 1000 berapa? Masya Allah. Ngalikan gini aja gak bisa lah. Subhanallah. Matematikanya lulus gak Pak? Berapa? 350 juta. Berarti kurang berapa? Alhamdulillah. Kecil. Saya datangi masjid-masjid Pak. Tolong Pak. Kasih DP lah Pak. Ini ya berapa aja tersolat untuk ikatan. Ini soal bayul urbun, soal jual beli dengan sistem uang muka itu dibolehkan atau tidak diantara para ulama ikhtilaf. Yang sahih boleh asalkan kalau tidak diambil. Karena konsekuensinya apa? Memakan harta orang lain dengan cara batil. Tidak boleh. Kecuali ada hal yang dirugikan, umpamanya mobil sudah dipakai 2 minggu. Nah ini DP-nya saya ambil untuk servis mobilnya, mungkin motor yang namanya rodanya bannya apa cepot aus, ya itu udah ganti boleh. Tapi kalau nggak ada konsekuensi apa-apa nggak boleh kita ambil uang itu uang tersebut, karena itu sama aja memakan harta orang lain dengan cara batil. Udah dapat, ini caranya antum bisa dapat duit. Nah ini nanti termasuk sistem jual beli yang ke apa ya, ketika apa keempat tawarruk, yang ke E tawarruk. Sistem tawarruk ini artinya sistem jual beli yang saya beli kredit kemudian saya jual ke orang lain, ini apa namanya cash. Nah di sini akan menjadi bai'ul inah, akan menjadi sistem jual beli inah kalau kita jual lagi kepada dealer yang kita beli. Nah tolong dicatatkan, tolong ya, jual beli inah inilah yang nomor D, membeli dengan kredit dan menjualnya secara tunai kepada si pemberi kredit. Ini enggak boleh. Saya kasih contoh. Contoh itu akan lebih menggambarkan. Hanya misalnya saya sebetulnya menginginkan uang 100 juta atau 150 juta. Saya datang kepada seorang pengembang rentenir. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, sekarang rentenir ini berkeliaran di sekitar kita. Di tembok-tembok, di pagar-pagar, di tembeli, Anda ingin dana cepat, itu Pak rentenir. Luas sekali, bahkan sudah masuk SMS-SMS. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak diterima orang? Karena datang hadir dengan bahasa yang menarik, yaitu finance. Makanya kalau kenalan kasih kartu nama Dodi Finance. Waduh, Masya Allah. Pak, apa itu Finance? Pokoknya sih, duitnya apa itu, Mas? Wah itu, orang kata nama lagi. Wah, FD Finance, wah. Coba kenalan kasih kartu Dodi Rentenir. Wah, bubar. Ya, orang semua udah tuh Rentenir. Apalagi kasih Edi Lintas Barat. Tapi kalau dikasih Finance, Manager Finance, senang semua orang. Nah itu ada yang tempelin. Hanya dengan menyerahkan BPKB, motor, mobil, sehari proses. Bahkan gak tenang, sejam. Ini na'udzubillah. Nah ini ada orang yang model seperti itu, tapi karena lingkungan-lingkungan santri kanan kirinya banyak ustaz enggak enak, akhirnya dia akal-akali. Pak, bapak kan pengen duit 150 juta toh, ya kan bapak. Gini aja pak, ini kita enggak enak, enggak ustaz pak, bahkan rumah kiai nanti saya ditutup rentenir kan panas pak. Padahal kita juga nyari duit, apa sih bedanya? Ini juga nyari duit, dagang juga nyari duit, itu otaknya rentenir. Dianggapnya sama-sama. Jadi ini aja. Ini motor bang, mobil saya pak, Innova ini pura-pura bapak beli aja 150 juta. Dan ini tahun 2008 lumayan pak, 150 juta murah tuh. Udah. Tapi bayar atau ini kalau ini terlalu tinggi ya, apaan saja 150 apaan saja, padahal nilai cashnya 110. Udah bayar 2 tahun lagi. Akhirnya pak, mobil saya beli Avanza dengan harga 150 juta bayar dengan nyicil selama 2 tahun. Oke? Paham? Mobil di tangan saya. Saat itu juga, karena saya bukan ingin mobil tapi ingin duit, mobil itu langsung saya jual lagi ke dia dengan harga 100 juta cash. Berarti di sini saya dapat duit 100 juta cash, tapi saya punya tanggungan selama 2 tahun 150 juta. juta, artinya apa? Artinya sama aja, tolong dong utangin saya 100 juta, nanti saya balikin dalam waktu 2 tahun. Paham gak nih contoh? Nah, kalau gak paham ya sudah. Repot. Itu bai'ul inah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum bi aznabil baqar wa tawaltum bil zar'i wa taraktum al jihad illa sallatallahu alaykum dhillan la yanzi'u la tanzi'u la tunza'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sibuk dengan perdagangan inah dan sibuk dengan berternak sapi dan sibuk dengan cocok tanam, lalu kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan kuasakan kehinaan di atas kalian dan tidak akan ditarik dari kalian sebelum kalian kembali kepada dinul Islam, alias kembali kepada syariat Allah. Meninggalkan jual beli zina, meninggalkan keterlinaan kita dengan dunia, dengan sibuk berdagang dan yang lainnya. Inilah ikhwan, ada suatu fenomena yang jelek. Yang dagang sukses lupa ngaji, yang sekarang ngaji sukses lupa dagang. Gak ada yang sedang. Harusnya mencari ilmu, mencari duit itu harus seimbang. Coba bayangkan Umar bin Khattab, pada saat dia mencari ilmu tidak merupakan dari duit, pada saat mencari duit tidak merupakan dari ilmu. Bahkan Umar bin Khattab sampai gantian sama tetangganya. Kalau saya absen karena sibuk, kamu yang datang. Kalau sekarang kamu yang absen, saya yang datang. Gantian. Abu Bakar kaya raya gak pernah lupa ngaji. Dan apalagi subhanallah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, kekayaannya subhanallah sampai 1.800.000 dinar. Berapa? Hampir ini triliun. Belum lagi rumahnya, belum lagi subhanallah tanahnya itu hampir 1 juta hektar. Tanahnya dia ada di mana-mana. Kekuasaan Islam kan di Mesir ada tanahnya, di ini ada tanahnya, setiap tempat ada tanahnya, tapi menjadi sahabat yang mulia. Dan Abdurrahman bin Auf masyaallah sukses, tapi tetap menjadi orang yang sahih dan tidak benar, bahkan dikritik habis Ibnu Jauzi di dalam kitab Tanzilul Iblis. Kalau ada riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga sambil merangkak, itu hadisnya palsu. Siapa bilang merangkak? Sudah dijamin masuk surga tanpa hisab kok merangkak. Bahkan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka hadis itu batil, maudhu'un, palsu, dan tidak bisa dibenarkan. Yang salah itu bukan cari duitnya, yang salah sikap kita kepada duit. Apakah dengan saat kita telah punya duit lupa daratan, lupa diri, meninggalkan ibadah, itu yang jadi masalah? Sombong dan yang lainnya, itu semuanya yang jelek. Bukan sekarang jelek punya duit. Bahkan ada sekalian doa yang dipanjatkan Rasulullah, Allahumma amitni miskina, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa syurni ma'an zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin di akhirat. Itu khusus Rasulullah. Khusus kalau umatnya harus cukup, nggak harus kaya, yang penting cukup. Mau beli mobil cukup, punya rumah cukup, itu cukup. Nggak perlu kaya, ini nomor sekian, yang penting cukup. Terus sikap, karena kadang-kadang orang kaya itu gitu, seperti yang dikatakan Allah, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas kalau melihat dirinya kaya. Betul. Jelek di situ. Wah, kaya sekarang begede-begede, sombong, angkuh, itu ini jelek. Kalau tetap tawakal, insya Allah. Makanya katanya Ibnul Muqtamir, manusia itu di dalam soal masalah dunia itu dibagi menjadi tiga. Ada orang yang kelas atas, ada orang kelas menengah, ada yang kelas bawah. Tapi cenderung yang nikmat dan sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kelas menengah. Yang kelas atas susah. Orang lihat aja segini orang kaya. Susah dia ngaji, kalau ngaji pun ngatur, ustadznya ngatur judulnya. Ah, mas, ustadznya ini aja, judulnya begini. Gitu. Karena dia bisa membeli ustadz. Ngatur judul, ngatur ini. Itu pun kadang-kadang, ya udah, gak pernah ada connect soal soal masalah isi-isi kajian. Cuman apa? Wah, gayanya aja kayak tokoh. Akhirnya apa? Enggak, penyerapan pemahamannya kurang. Ngaji dari mulai awal sampai akhir, enggak ada penyerapan. Apalagi diceritain surga, ya, enggak tertarik. Apaan? Surganya Ustadz masih inden. Nih, surga piket. Masih gue, rumah nih, fasilitas hotel bintang 7, pusing. Udah pamer surga dia. Apaan? Surganya Ustadz masih pesen. Nanti mati dia belum, apalagi akhirat. Susah akhirnya ngaji. Bolak-balik itu bukan susah, lihat aja. Komplek-komplek kelas menengah itu, kelas atas, susah ngaji. Paling datang dua, tubuhnya sinan. Sinan, paling. Ya, zikrul Quran yang sudah selamatan ngaji setahun sekali. Tuh. Nah, kelas bawah ini juga susah, kelas pemulung, kelas belas, semua ini diajak ngaji susah. Oh, kadang-kadang kita itu Masya Allah sudah susah-susah datang ke pinggiran-pinggiran pulang daerah ya. Untuk apa namanya, baksos itu kadang-kadang diambil semangkuknya ditinggal ustaznya, Bapak. Iya, kadang sampai kita akalin repot, dibagi duluan sembakonya, apa, selamat dulu. Dibagi duluan, ngilang orangnya. Ceramah dulu, gak ada yang datang. Nanti datang yang hambat. Yang datang pun Masya Allah di belakang. Subhanallah, nonton. Itu, antara hipnosis puyang-puyang mah di depan. Itu di belakang. Dan kayak melihat makhluk luar angkasa yang sedang datang. Baru turun. Nonton, pototi. Aneh gitu gayanya. Ini Ustaz aneh banget ya, jenggotnya panjang, katoknya cingkrang, katoknya gelang. Semuanya, Masya Allah. Terus ditanya, Pak gimana ceramahnya? Wah, gak enak. Sembakonya Pak, enak. Wah, apalagi diceritain neraka. Ya Allah, Pak Ustaz, bener deh, dengan cerita neraka. Gini aja udah neraka. Neraka lagi, udah nerakanya. Ayo, saya pernah sampai hampir 3 tahun menekuni khusus dakwah di Rasul. Dicoba hubungin, rumpin sampai ke Banten. Yang itu sampai ketemu orang sama bebek matinya bareng. Tidak ada tempat positif yang lain. Ya Allah, mandi di sini iya, ngubungin ke enggak. Coba kalau bapak mandi di sini ada, pulang udah merahnya hilang tuh. Tapi Masya Allah berasa. Udah, caranya ngumpulin orang, caranya ramai. Sampai dari situlah memang tetap apapun ada hikmahnya. Bagaimana kita itu mendekati orang awam. Bagaimana caranya fitrah orang awam. Itu saya belajar 3 tahun. 3 tahun hampir. Bahkan lebih. Setiap minggu pasti ada acara keluar. Ini sekarang kerubin, jambungin, kemana Banten, ke ini. Tapi ada yang nyari itu tadi. Sentuhan Masya Allah kadang-kadang. Ya Allah namanya orang kampung ya. Dikasih ceramah tinggi-tinggi enggak kena rendah ngantuk. Ya kan ya. Wah kadang-kadang ibu-ibu kadang ya Allah. Ya namanya suruh pakaian yang cipat. Ya enggak nyangkut, enggak konek. Itu kadang-kadang subhanallah pakaian ala kadarnya. Itu kan gitu. Bukan ala Rasulullah. Ya Allah ini. inilah hadirin yang takdir. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah bersyukuri. Makanya dari sekalian saya ingin tegaskan di sela-sela ini, kita harus sukses dalam berdagang, sukses menurut kacamata syariat, ridha Allah dapat, ridha Rasul dapat, plus harta yang kita nikmati halal dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Ikhwan, saya ingatkan yang sukses dan yang belum sukses, dan yang masih dihantui kegagalan, sebetulnya bukan kegagalan. Teruskan, tidak ada kata mantep dalam bisnis. Bisnis itu gini loh Pak, tahun pertama biasanya bisnis makan kita, bukan kita makan bisnis, kita dimakan modal habis ini semuanya. Nah nanti dekade kedua, tahun keempat, kelima, nah bisnis makan bisnis. Nah udah mulai nutup lah, yang penting somosin nutup walaupun belum saya. Nah nanti dekade yang berikutnya ketiga, kita makan bisnis. Sudah mulai, itu mesti melalui. Pasti kita akan melalui, gak mungkin enggak. Nah kemudian kalau sudah punya duit, tolong ingat bahwa duit ini amanah. Duit ini titipan. Harta ini harus kita salurkan kepada yang berhak. Jangan sampai kita pelit. Orang pelit itu dibenci Allah, dibenci Rasul. Jangankan Allah Rasulnya, kucing aja benci. Tuh Masya Allah, makan ditunggu kucingnya. Masya Allah, pulang aja gak nyisa. Kucingnya juga gak tahu, ternyata di presto itu ayam. Nah, ini kucingnya belum canggih Pak. Jadi belum banyak pengalaman. Jadi, nah ada beberapa kucing yang sudah mengenal teknologi itu, ternyata tidak gak banyak nunggu orang makan. Gini paling presto katanya. Bener deh, boleh gitu. Nyari tikus juga repot, tikusnya gede-gede di Jakarta. Makanya kucing itu paling susah. Nah, hari yang samir, harta yang halal dengan yang haram, tolong dijaga. Harta yang kita cari, yang halal dengan yang haram, haram banyak, halal sedikit, itu saya sering umpamakan seperti sapi sama babi. Sapi lahir setahun sekali satu, tapi halal berkah, dinikmati banyak orang, buat walimah pakai daging sapi. Warung-warung daging sapi, mall, supermarket, dan yang lainnya dipenuhi dengan daging sapi. Tapi lihat dari sekalian babi, walaupun sekali lahir 15 bisa, tapi mana di sekitar kita banyakkan sapi apa babi? Sapi. Kalau kita membuat teori perkembangbiakan, sapi sama babi diciptakan dalam satu barat satu hari. Karena langit diciptakan dalam dua hari, bumi dua hari, isi langit bumi dua hari, berarti sama barang. Harusnya banyakkan babi daripada sapi. Tapi fakta di kampung-kampung di mana saja itu banyakkan sapi berkeliaran. Padahal pak logikanya ini disembelih tiap hari. Harusnya lebih punah. Ini nggak pernah disembelih jarang. Subhanallah, inilah yang halal itu berkah, yang rahmat, yang nikmat, yang paling baik itu selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Banyak itu jangan gelap mata dengan mungkin susahnya cari ekonomi, cari duit, tetap aja istiqomah. Kita tekuni bisnis, subhanallah peluang itu sangat, apalagi Masya Allah Pak, semakin banyak orang, antum harus pahami, semakin banyak manusia, semakin banyak peluang. Makanya antum kalau bisnis di Kalimantan sama orang utang gak laku kan? Karena gak ada orang, cuma utang ke orang utang. Itu. Tapi itu persaingan itu masalah. Namanya dia persaingan kok. Kalau hidup takut persaingan, jangan hidup. Kalau memang gak mau hidup, mati aja. Kalau dia kandung hidup, ya harus berani hidup. Loh kok muter-muter. Ya. Cuman itu fakta. Coba aja dulu kalian lihat, kadang-kadang berantai jual buahan semua. laku semua. Semua pasti laku, malah bahkan yang nopo yang banyak itu malah dicari orang. Ini pasti murah, padahal mahal. Itu persaingan harus berani. Dalam hal apa saja termasuk berani persaingan? Apa? Persaingan apa? Ya itu bersaing sama maju. Nah ini contohnya. Itu kan termasuk persaingan. Harus berani. Persaingan itu persaingan sehat. Pokoknya hidup itu tidak lepas dari persaingan itu. Dengan demikian, saya kasih buku panduan mencari kunci rezeki yang hilang itu. Saya memang sengaja bermaksud bertujuan bukan ngajarin bapak ibu pembaca untuk nyari duit. Insya Allah paling pintar nyari duit dari saya. Tapi saya ingin kasih panduan bagaimana kita itu bisa memanage hati ketika punya duit dan bisa mengendalikan diri ketika tak punya duit. Itu penting. Saat punya duit tetap istiqomah, saat gak punya duit tetap istiqomah. Ikatan suami atau istri di rumah. Cukup membeli dengan kredit. Nah, ada suatu seakan-akan utang ini dijual lagi dengan nilai 500. Tak boleh. Dan ini juga penyakitnya kartu kredit. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak menginginkan kartu kredit yang sahih adalah kartu kredit BNI Syariah, yang dia telah mengeluarkan kartu kredit yang namanya Hasanah Card. Itu kalau seandainya Bapak melakukan transaksi dan terjadi penundaan, tidak kena penalti. Dan insya Allah kalau Bapak kena penalti, ada yang jadi jaminan. Nah, itu bukan promosi, ya. Karena saya telah memberikan jaminan bahwa ini adalah syar'i, ya, syar'i. Nah, kalau ditanya dari mana keuntungan BNI Syariah, dari merchant-merchant kerjasama tersebut. Jadi sebetulnya kartu ini hanya sekedar fasilitas tambahan yang diberikan kepada nasabah, hanya sekedar fasilitas sosial. Dan kita bisa gratis di beberapa tempat seperti di tempat-tempat bandara dan dapat diskon. Nah, dari diskon-diskon itulah nanti kerjasama mudharabah, karena rata-rata merchant-merchant itu sudah dibina oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BBNI Syariah, sehingga nanti keuntungannya bagi hasil, bukan keuntungan dari kartu kredit yang seperti bank-bank konvensional. Nah itu, jadi, dan sudah saya buktikan, dan yang dijamin itu pusat langsung, pokoknya Ustaz, siapa saja yang kena penalti langsung bilang ke saya. Makanya saya berani dijamin. Siapa yang dikenakan penalti? Caranya, kalau seandainya kita itu gesek, kena 2 juta, bayar 2 juta, gak bisa, sampai ada peringatan berapa kali, tutup, gak dikasih, udah selesai. Diambil 2 juta, setelah itu terjadi keteledoran, peringatan sudah sampai lampu merah, Anda tidak dikasih, pasti dikasih itu aja. Gak ada penalti, gak ada tambahan. Ini sudah sangat bagus. Dan ini kita berusaha mati-matian bertahun-tahun sampai akhirnya disetujui oleh pihak pusat bersama DSN, Dewan Syariah Nasional, disetujui. Dan satu-satunya bank syariah yang bisa mengeluarkan kartu kredit baru bank BNI Syariah. Karena memang rata-rata penalti. Kalau penalti berarti haram. Karena ini kan. Ini juga ternyata bukan hanya sekedar fasilitas sosial. Anda bisa melakukan juga transaksinya apa namanya, usaha. Untuk umpamanya ingin mendirikan kebab Rahmat, umpamanya mereknya Rahmat. Kebab tersebut nilai usahanya, segala sesuatunya, rombongnya, macam-macamnya, nanti juga tenaganya dibina oleh pihak Bank Syariah. Nah, semua include nilainya umpamanya 35 juta. Nah, 35 juta ini antum bayar sekarang juga 35 juta, kredit dalam waktu 1 tahun juga 35 juta. Antum kredit sama aja. Cuma apa loh? Cukup syarat. Dan itu antum tinggal geser. 35 juta dipotong situ, nanti antum cicil selama 1 tahun 35 juta dalam waktu saat itu antum lunasi juga 35 juta. Itu nanti antum dibina terus. Ini termasuk masya Allah solusi. Solusi. Ya. Tapi tolong hati-hati, namanya kartu kredit itu ilmunya ketek gasak kosong. Ketek kartu gasak barang kosok dodo. Nah itu hati-hati ya. Kosok dodo muke sama ternyata banyak loh ya. Ketek gasak kosok, ketek kartu gasak barang kosok dodo. Ya, demikian. Saya kira sudah ada yang belum ada contohnya. Oh iya, satu. Ini penting di kitab ini ada. Di halaman menunda pembayaran tetapi dengan syarat tambahan. Kemudian Yang terakhir, gali lubang ditutup lubang. Ini tema penting. Atau gali lubang tutup lubang. Ya, ada sebagian orang yang mental gali lubang tutup lubang. Utangnya di mana-mana, enggak kenal kerawat, enggak dipikirin. Enggak. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Nah, ada yang kalian ada model seperti itu, tapi model gali lubang tutup lubang. Rentenir dengan rentenir ini saling koordinasi dan saling kerjasama. Umpamanya dia punya utang ke saya, jumlahnya 5 juta. Jatuh tempo hari ini, Pak, saya maaf Pak, saya tidak punya duit Pak. Sudah gini aja, kamu minta pinjaman ke si Anu itu, nanti dapat insya Allah. Nanti berbayar saya, padahal itu duit dia juga. Mas, nanti si Anu itu datang ke kamu, butuh duit 5 juta, nanti udahlah saya transfer hari ini. Dia insya Allah 3 hari lagi datang ke kamu. Transfer 5 juta. Jadi ujung-ujungnya juga nanti dia sama aja utang ke dia. Utang lagi dengan tambahan berikutnya. Jadi subhanallah, gali lubang, tutup lubang. Nambah lagi utangnya, nambah lagi bunganya. Terus begitu. Berbagai macam peminjam, orang-orang yang dicari utang. Sebetulnya kroni-kroninya semua. Ya, datang ke A orang dia, datang ke B orang dia, C orang dia, dan duit-duit dia juga. Makasih, Mas, itu nanti minta pinjaman 10 juta, Mas. Udah, Mas, nanti hari ini saya transfer, tolong ya. Nanti bunganya per bulan sekian. Ya, transfer lagi. Walaupun dia utang kemana-mana, Zuhano, ujung-ujungnya temannya si rentenir itu semua. Dan juga bukan hanya teman, duitnya si rentenir itu juga. Allahu Akbar. Ini bukan hanya lintas darat, ini bukan hanya ini, buaya darat. Gigit orang bukan hanya digigit darahnya kok, digigit semuanya. Makanya Wan, pengembang riba itu dikatakan oleh Allah nanti dibangkitkan di akhir kiamat seperti orang kesurupan karena membuat sempoyongan ekonomi, sempoyongan orang mengembalikan sampai dia banting perakhiran banting tulang, mengumpulkan harta hanya untuk mengembalikan bunga. Subhanallah, dengan sekalian di antara sebagian orang itu hidupnya darahnya, dagingnya kering, terus mikirin balikin bunga itu aja gak bisa, apalagi pokoknya. Rasulullah al-Afiyah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, la'anallahu akilat riba wa mukilahu wa katibah wa syahidai, dan juga termasuk Allah berfirman, innal alladheena yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhee yatafattatu syaitanu minal mas. Semuanya orang yang makan riba itu tidaklah berdiri nanti dari kiamat kecuali seperti orang kesurupan sempoyongan. Dan Rasul mengatakan, fa innal riba wa in kasura fa inna 'aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun jumlahnya banyak nanti akhirnya akan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya buka tanya jawab. Adapun tentang masalah istilah bank itu kiro, itu kiro syariah juga ada. Kiro itu simpanan yang diambil dengan cek atau surat-surat tertentu yang sudah disepakati oleh bank. Kalau tabungan biasanya diambil secara normal. Kalau deposito biasanya tabungan berjangka. Terus kemudian ada istilah muamalah. Mudharabah itu bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik modal dengan mudharib. Dasarnya Ubaidillah sama Abdullah. Pernah dia mengusir kepada Abu Musa al-Ashari, wahai Abu Musa al-Ashari, bagaimana duit titipan harta negara ini yang harusnya saya serahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya kembangkan, saya buat pulakan di daerah Irak, nanti saya jual di Medina, nanti untungnya saya bagi sama negara. Ternyata akhirnya disetujui oleh Umar bin Khattab. Terus kemudian murabahah, murabahah itu lebih banyak pada sistem jual beli yang orang tersebut belajar dagang, yang bisa mirip di dalam sistem konsinasi meletakkan barang. Ya, murabahah itu lebih banyak pada sistem konsinasi meletakkan barang. Artinya gini loh Pak, Mas, saya jual barang kamu ini sekian, nanti jual ke orang sekian, kamu saya kasih laba sekian. Itu murabahah. Jadi sistem jual beli yang harga pokoknya disebutkan, kemudian labanya juga disebutkan. Lalu di sana ada istilah lagi bai'ul istisna. Apa itu bai'ul istisna? Jual beli dengan sistem pesan. Mendapatkan pesanan umpamanya permainan TK. Jualan itu apa? Mainan anak TK. Saya datang kepada pembuat, Pak, tolong bikinin bangku sekolah sekian-sekian. Pak, tolong bikinkan permainan TK sekian-sekian. Ini bisa kita model salam. Salam itu ident itu apa pesan? Kita kasih si tukang itu duitnya, Pak. Ini harga per bangku saya pesan ke Bapak sekian. Sudah. Bagi saya nanti kan punya pembeli, saya akan jual lagi ke sekolahan. Saya hanya sebagai pihak yang memfasilitasi karena saya punya modal, punya ini. Akhirnya saya bisa jual ke sekolahan tersebut, bisa saja saya jual cash atau kredit. Nah, itu loh enaknya. Jadi kita beli dari pembuat cash, maka kita jual ke TK, karena TK ini rada ada duitnya, karena mendapatkan uang dari wali murid itu mungkin per bulan, maka saya fasilitasi, gak apa-apa deh, atau mas, atau ini, nanti beli alat-alat dari saya, bayar per bulan, maka jumlah per bangku nilainya 1 juta setengah. Padahal saya beli dari pembuat tadi cuma 1.200.000. Per bangku saya untung 300.000, tapi kan ini dalam waktu 3 tahun. Oh, paham nggak Pak? Ini bisa antum lakukan sebagai seorang yang modal sekat tapi ingin usaha, nggak bisa. Antum bisa lakukan seperti itu. Ini namanya sistem bai'ul istisna. Dan ini menurut Imam Abu Hanifah satu sistem jual beli yang sahih. Atau antum bisa lakukan juga dengan bai' musyarakah. Musyarakah ini lebih fleksibel. Musyarakah itu bisa badan, contoh aja jihad. Mas, gini aja mas, nanti kita jihad musyarakah turun kuda, nanti walimahnya kita beri bagian, ini musyarakah juga bisa. Atau musyarakah di dalam masalah baca buku, mas gini aja, gimana kalau lapa-lapa baca buku ini kita atur, nanti kita siapkan per lapa 250, udah kita beli aja semua barang-barang sama kita. Ini namanya musyarakatul mal, musyarakah dalam harta, membeli apa setan-setan pameran. Nah setelah itu kita jual kepada nasabah. Ayo siapa yang mau lapak per lapak 300, padahal saya beli dari panitia 250 atau dari penyelenggara pameran 250, saya jual ke pelanggan, ke orang-orang yang ingin ikut pameran 300. Ini termasuk musyarakah. Masya Allah. Ada musyarakah separuhnya harta, separuhnya tenaga. Saya punya duit, antum jalankan. Ada musyarakah terlucu, yaitu modal nampang doang. Itu ya. Tapi bukan mana dong modal nampang doang. Ya. Tapi modal keahlian saya, kemudian saya dikenal orang. Masya Allah, semua orang kenal karena kepercayaan saya atau nama baik. Akhirnya apa dari kalian? Saya ikut, mas, udah gini aja. Insya Allah, orang sekitar Bintaro itu kenal saya. Antum belum dipercaya orang. Udah, ana ikut musyarakah, saham kita tentukan. Saya antum kasih berapa? 30%. Antum 40. Yang lainnya berapa? 20. Udah, oke. Sepakat dengan musyarakah. Dua orang ini dua orang modal duit. Saya modal tampak itu. Ya, kemudian saya ngomong, ya setiap ini bahwa sekalian di minggu, insya Allah ini ada kosmetik bagus sekali. Oh, awak tu saya ke ibu. Alhamdulillah laku. Subhanallah, omset dalam satu tahun penjualan sampai kepada nilai 50 juta dengan keuntungan 30 juta. Subhanallah lagi 30% dari 30 juta saya 40% dari 30 juta ke punya modal yang satunya. Subhanallah untung. Ini namanya musyarakatul wujuh, syarikatul wujuh modal nampak. Ada yang baik, ada musyarakatul inan dan tadi sebagian harta, sebagian tenaga. Ini bisa semua kita lakukan. Dan hadirin sekalian, sebetulnya ini kita bisa terapkan pada lembaga-lembaga keuangan. Terutamanya kita melakukan pembinaan penerbit, pembinaan ini dan yang lain. Cuma masalahnya satu adalah kepercayaan dan kesungguhan. Ini aja. Jadi begini. Di antara ikhwan kadang-kadang rajin ngaji, kadang kepercayaannya minim. Apalagi di zaman akhir yang lemah kepercayaan, masya Allah. Kadang-kadang nyari orang dipercaya itu subhanallah, masya Allah. Itu kadang nambah bagus, masya Allah, alim ini, ya Allah ternyata juga soal duit repot. Kadang-kadang masya Allah orangnya baik, amanah, tapi masalahnya kesempatan. Kesempatan kepepet, akhirnya apa? Alasannya dipakai dulu. Pada waktu hari-harinya nggak bisa mengembalikan, ya akhirnya memplang juga. Pada waktunya nggak bisa mengembalikan, pakai dulu. Ini hari-hari sekalian, makanya betul kata Bang Nabi, kejahatan itu bukan karena semata-mata adanya niat, karena adanya kesempatan. Waspadalah, karena ini kesempatan aja. Masalahnya bukan karena niat, karena orangnya baik-baik semua. Mas, rata-rata ikhwan-ikhwan yang lain dor gak balik itu bukan karena jahat dia. Awalnya apa? Gampangin. Ah, pakai dulu deh, nanti tutup pakai ini. Ternyata gak tutup juga. Akhirnya, ahmar ya akhi. Dagangan juga begitu, kadang-kadang nyampur mau ruang dagang mana, uang rumah gak mau. Akhirnya ahmar-ahmar terus. Itu dari ilmunya, ahmar ya akhi, kin selesai. Ahmar ya akhi, kin selesai. Akhirnya mubah, dagangan tidak maju antara ikhwan. Itu penyakitnya masalahnya. Dan inilah yang ingin saya tekankan. Ini pertanyaan semua apa ada surat cintanya. Menurut Ustaz Hakim Amir Ahmad menentukan dua harga. Bukan menurut beliau yang itu. Itu ulama. Ini saya bertanya. Tolong kanan. Tolong kanan. Tolong kanan minta kanan. Lain kali kalau tanya jangan seperti ini. Tidak boleh. Tolong dijamkan ini. Anda tidak ada. Tolong dijamkan. Masalah jual beli dengan sistem dua harga ini adalah ikhtilaf sebelum lahirnya Ustaz Abdul Hakim dan lahir saya. Dan sebelum lahirnya Syekh bin Baz al-Utsaimin. Ikhtilaf di antara ulama itu sudah ada sejak zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, zaman Imam Abu Hanifah. Saya dudukkan ikhtilaf di antara para ulama. Masalah ini berangkat dari masalah hadis Rasulullah SAW. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuha aw riba. Barang siapa yang jual dengan dua dalam satu, dua apa? Ada di antara para ulama menafsiri dua harga seperti Imam Syafi'i. Bukan Ustaz Abdul Hakim, tolong. Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan dua transaksi. Seperti yang dimaksud bai'ul inah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Ada yang mengatakan dua syarat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi hadirin sekalian, dari hadisnya itu gak ada kalimat dua harga. Mas saya tanya, bai'ataini itu artinya apa? Bai'ah itu artinya apa? Bai'ah itu artinya apa? Jual beli bukan harga. Kalau harga bahasa Arabnya apa? Az-zaman. Harga itu bahasa Arabnya az-zaman. Ada Rasulullah mengatakan, nahar Rasulullah SAW an samaini fi bai'ah, dua harga dah an bai'ataini. Bahkan di dalam Al-Qur'an, nahar Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah, dua transaksi, dua jual beli dalam satu paket, dua jual beli dalam satu transaksi. Nah, para ulama di antaranya Imam Malik mengarahkan nahar Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah, maksudnya adalah dua jual beli dalam satu transaksi adalah bai'ul 'inah. Jelas itu bai'ul 'inah, tapi dua transaksi. Saya contohkan kan dua transaksi. Mas, ini orang mas ini ingin utang ke saya 50 juta atau 150 juta lah, kita kembalikan nanti 150 juta. Akhirnya direkayasa saya jual beli. Akhirnya saya jual mobil Alcantara ke dia dengan harga 150 juta. Dengan cara bayar tunda 2 tahun. Oke? Kemudian saya beli lagi cash dengan harga 100 juta. Bukankah di sini ada dua harga, Mas? Ya kan? Harga pertama 150, harga kedua 100. Ini yang dimaksud dua harga. Dua jual beli yang mengandung ada harga dalam satu transaksi. Satu barang, satu aliran. Dua harga, bukan menjual kredit 150 ke 100. Pada itu, alhamdulillah, insya Allah. Bagaimana Ustaz dan sistem kritis pemikiran rumah? Oh, ini Mas, masalahnya kalau kepemilikan rumah kredit dengan sistem bank, ini bukan masalahnya dua harga, tiga harga, empat harga. Permasalahannya sistem leasing. Ini loh, tolong dicatat. Kalau sekarang kredit yang ada di bank, sekarang kita punya, saya sebagai nasabah, saya datang ke bank untuk menginginkan mobil. Satu pihak pertama nasabah, keduanya pihak pendana pembiaya yaitu bank. Kemudian pihak yang ketiga adalah dealer. Dan pihak yang keempatnya adalah yang punya barang pabrik alias Yamaha atau Honda. Otomatis ketika saya datang ke bank, Pak, saya menginginkan mobil atau motor atau rumah dengan harga sekian, dengan syarat kredit. Umpamanya motor Honda harganya 15 juta dengan cara kredit 17 juta atau 18 juta selama 3 tahun. Oke. Pada saat saya menginginkan motor ke bank atau pembiayaan tersebut, apakah bank itu punya barang? Kalau tidak, maka di sinilah kelemahannya. Berarti bank menjual barang sebelum punya. Dan Rasulullah SAW melarang menjual barang, menjual sesuatu sebelum dimilikinya. Otomatis kejerat larangan yang berikutnya, menjual barang sebelum dipindah dari tempat. Kalau toh seandainya bank sudah telepon, sudah punya koneksi dengan satu perusahaan atau dealer, tapi itu belum dipindah dari tempatnya, ini larangan yang kedua kejeratnya. Sehingga soal masalah kredit di bank itu permasalahannya bukan masalah dua harga lebih mahal atau lebih murah. Permasalahannya bank tersebut konvensional kita atau mungkin tadi sistem masih sistem leasing yang belum ada barang, belum dipindah, sudah terjadi transaksi. Ini kelemahannya jual beli kredit di dalam sistem perbankan. Paham? Adakah batasan harga untuk jual beli secara mudayana? Hadirin sekalian, tolong dijelaskan. Ada istilah di antara para ulama tentang masalah penjualan batas dari harga penjualan. Boleh enggak kita itu menjual tanpa batas? Ada di antara para ulama yang membatasi tidak boleh dari dua kali lipatnya. Ada yang mengatakan loss, tapi menurut pendapat yang rajih sahih ya ikhwan, tidak ada pembatasan dalam harga barang, baik itu izin, cash ataupun kredit. Karena masalah ini, permasalahan berangkat dari la mustaqira illallah, tidak boleh menetapkan harga kecuali Allah. Ini hadis. Karena ini hadis sebelumnya ceritanya, pernah Rasulullah SAW diusulin oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, tolong ini harga-harga pasar pada guncang, tolong ditetapkan. Apa kata Rasulullah? La mu'adza mustaqir illallah, tidak ada yang boleh mengatur harga kecuali Allah. Biarkan itu harga bergulir secara alami sesuai dengan bahasa pasar. Karena apa masalahnya mas? Harga fluktuatif di 5 ini murah, itu nanti akan muncul persaingan secara alami. Dan nikmat buat rahmat buat pembeli penjual. Pembeli juga bisa nunggar dengan harga ini, ada yang mahal, ada yang murah. Penjual juga bisa nikmat rahmat, karena saya bisa menjual harga sekali lagi murah, sekali mahal. Inilah sehingga Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga. Dari situlah masalah takaran berapa harga itu kita jual, tidak ada ketetapan secara syar'i. Silakan antum jual, yang penting ada yang membeli. Tapi nanti ada khiyarul ghubn. Apa itu khiyarul ghubn? Yaitu hak untuk pilih membatalkan penjualan karena kekecewaan. Itu makanya setiap orang yang jual dan beli dianjurkan untuk bicara la khilafata, tidak ada yang saling dirugikan mas. Kalau nanti terjadi saya kecewa, saya balikin loh ya. Itu antum bisa ngomong seperti itu. Umpamanya kopiah ini harganya 5.000, tuh ternyata saya beli ke depan 20.000, kecewa kan? Dia ngomong, masa di sini 20.000 ya mas, masya Allah. Udah, saya balikin. Boleh, asalkan belum dipakai. Ya kalau sudah letak pakai dibalikin ya maaf. Ya tapi sama, tidak tahun-tahun begitu. Bali ini 2 bulan mas bu, ya mas. Ada seorang ingin membeli barang secara kredit kepada si penjual. Namun karena ada uzur si penjual, barang ini tidak bisa membelikan barang. Ada seorang ingin membeli barang secara kredit kepada si penjual. Namun karena ada uzur si penjual, barang ini tidak bisa membelikan barang tersebut langsung kepada si penjual. Namun si pembeli ini memberikan uang seharga barang. Tak boleh. Inilah riba. Kan riba nanti. Kasih uang, suruh beli sendiri, balik sekian, ya gitu. Ada riba. Saya utangin sekian, balik sekian, kan nanti gitulah ujungnya. Tak boleh. Bolehkah menjual barang yang sebelumnya belum kita miliki berdasarkan pesanan? Bolehkah menjual barang yang sebelumnya belum kita miliki berdasarkan pesanan? Seorang memesan spray, kemudian barang itu, caranya gini mas, pada saat transaksi awal itu ikatan janji, bukan ikatan beli. Mbak, saya mau beli spray ya, tolong carikan seperti ini. Belum kata transaksi apa-apa, belum ada transaksi apa-apa. Nanti kalau sudah ada barang, baru jadi transaksi. Mau beli cash kredit soal nomor sekian. Jadi tolong janji beli dengan mau membeli, itu harus dibedakan. Bagaimana hukumnya? Nah, bedanya apa mas? Bedanya kalau janji beli, janji tadi, bisa batal juga terus. Jadi kalau seandainya gak jadi pun gak boleh sakit hati di penjual. Wah sudah dicor, mbak sudah usaha repot-repot ke tanah abang, mana gak jadi? Nah ini loh yang harus kita jaga. Namanya jual beli harusnya ada resikonya. Di antaranya resiko rugi. Jadi masalah. Bagaimana hukumnya menjadi agen bursa dengan ketentuan yang boleh kita merekrut orang kita mendapatkan uang? Ini sistem multilevel marketing hindarkan. Dan ini sudah banyak yang terjadi penipuan dan yang lainnya kerugian. Bagaimana dengan sistem-sistem di zaman sekarang yang memakai lazim, apakah diperbolehkan? Nanti sudah saya tegaskan. Di kitab apa saja bisa baca tentang gadai dan hukum. Gadai itu semua kitab fikih pasti ada. Sahih Bukhari, Fathul Bari, para sahih Muslim, kitab-kitab fikih semua ada. Al-Um ada semua, termasuk Al-Wajiz ada semua, ada lengkap di situ. Kredit yang bagaimana yang diperbolehkan, ya nanti sudah saya jelaskan. Jadi tolong, yang mau mengkreditkan barang syaratnya satu, sudah ada barang. Dan sudah kalau beli dipindah dari tempat, yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, kalau terjadi keterlambatan pembayaran tidak boleh dikenakan penalti. Dan yang ketiga, jangan yang keempat, jangan sampai ada rekayasa bai'ul ina. Artinya sebetulnya target dia ingin mengembangkan duit, cuman barang jadi simbol. Yang tadi akhirnya kalau tidak sempat beli barang, akhirnya kan duit udah lama, wajah yang beli. Nah ini berarti tadi ada rekayasa. Bolehkah menerima pesanan kue untuk acara bisnis? Ya nggak boleh. Gimana? Ulang tahun atau untuk acara konsumsi boleh. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal badan. Insyaallah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tegas, mohon sama Allah dibikin nanti rezeki lewat lain yang halal. Ya? Kadang-kadang memang masya Allah, contoh aja, ya masalah travel, masalah mahram, waktu ini gak ada mahramnya, 15, 10, wah duit, ini juga sama. Waktu dapat pesanan percetakan minta buku tahlilan, nah jumlahnya 5.000 lebih jauh. Tuh, coba kalau, gitu. Tapi gitu, ya Allah, bismillah ya Allah. Saya tinggalkan kamu. Coba diganti. Man tarka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa tinggalkan sesuatu karena Allah akan ganti. Lagi. Subhanallah, ini pesanan bandeng untuk kongsi Pak Cai. Subhanallah, ini makin tahu. Ya Allah, ini. Tapi itu Allah diganti Allah. Ya. Maulidan ini lagi rame. Dapat pesanan kelapa untuk maulidan. Satu terek, waduh. Saat ini Ana membantu usaha orku, yaitu toko sembako, di mana kami juga menjual rokok, parfum, pria, wanita, alat cukur, di mana pembelian mayoritas muslim namun tidak mutlak. Ya ikhwan, Ana sebelum jawab, ini tadi Ana pergi. Makanya Ana ingatkan, jangan jadi polim adabnya seperti ini. Allah ya Allah. Antum lihat Ana ini nanti gak jauh dari Huay Usirah. Akan suatu pikir bikin penyakit di majelis. Ya. Harusnya tidak setuju soal pasal seperti itu ke guru yang manis. Dan dia polim berjilin harus punya adab. Coba bayangkan, gak setuju soal pasal seperti sudah dianggapnya manhaj. Sudah langsung pergi, ya. Mudah-mudahan gak ada yang ketularan khawarij, ya. Betul. Khuruj minal majlis. Ini awalnya bid'ahnya Wasil bin Atha. Tahu gak mas? Wasil bin Atha dulu tersesat. Awalnya tidak setuju dengan pendapatnya Al-Hasan al-Basri. Akhirnya keluar dari Basri. Akhirnya menjadi tokoh Mu'tazilah. Dan ini subhanallah, gak ada adab sebenarnya. Dan ini walaupun ini tenang duduk dulu di majlis. Dan ini merupakan hal yang buktinya setelah dijawab, jawabannya kayaknya gak ini pergi. Kan kurang berapa jam lagi, udah gak nulis ini semua bisa di sini bertahan toh. Alhamdulillah. Atau ada yang mau ide? Subhanallah. Ini gak ada adab. Ya, ada bermacam itu penting, ya. Ada pun majlis, coba lihat. Ibu Nasai itu tidak disukai gurunya sampai mati. Gurunya sampai meninggal dunia. Itu ngaji setiap dia ngaji gak pernah absen. Di balik pintu itu supaya gak diketahui imam gurunya. Di balik pintu nyelina. Karena kalau ketahuan diusir. Sampai seperti itu. Malah dengan sekalian adanya seorang orang berilmu itu memiliki semacam apa ya, tahan berbagai macam rintangan dan juga sakitnya mencari ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yabluq murra ta'allumi sa'adan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, akan merasakan hinanya bodoh seumur hidup. Akan kehilangan banyak barokah. Tolonglah sekarang tidak setuju dalam hal satu, masa yang lainnya yang bagus-bagus semua ditinggalkan? Dan baik kan? Dan ini masih segembok pertanyaan. Dan ada bermajlis, kalau tidak ada suatu keperluan yang mendesak, mendesak mau mati udah. Saya tunggu sampai selesai, kurang beberapa. Ada seorang punya sebidang tanah menyuruh saya menjual dengan harga 10 juta. Kemudian dia bilang, jika kamu bisa menjual lebih dari 10 juta itu bagimu. Hal itu sekalian, sebaiknya sebagai broker ya broker, tunjukkan keuntungan. Pak, alhamdulillah laku 10 juta. Terus terang aja, 10 juta jadi untuk saya nih Pak. Jadi ya, enggak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Yang penting jelaskan, Pak, barang Bapak ini laku sekian. Jangan sampai seakan-akan broker alias timsar alias makelar. Makelar itu adiknya Mas Solar. Jadi dulu ceritanya gini loh Pak, kenapa dikatakan makelar? Makelar itu namanya sebetulnya dulu namanya Muhammad. Jualin apa aja kelar. Jadi di katanya di kampung makelar gitu. Jadi orang Jawa itu kan kalau ngomong Muhammad gak bisa, paling Mas Said kan, sampai dan namanya Muhammad Said. Itu sama Muhammad aja pasti kelar deh. Gitu akhirnya dikatakan makelar. Itu akhirnya makelar gitu kan. Nah dari sekalian namanya broker perantara, antum tetap perantara menjualkan rumah. Pak, kira-kira rumah ini berapa Bapak? Ya 70 lah deh. Tapi nanti Pak, nanti pokoknya kalau laku berapa aja saya sampaikan Bapak, tergantung laku tindakan Bapak. Ternyata laku 75 Pak. Alhamdulillah rumah 75. Jadi kira-kira 5 juta ini bisa untuk saya kan Pak? Gitu. Ya udahlah, apa-apa. Jadi terus terang, inilah mental makelar. Inilah posisi makelar, bukan penjual. Kalau penjual pemilik, ya terus terang kaya. Terus terang bagaimana kredit motor yang sekarang ini banyak dipromosikan, tadi sama semuanya lesing. Bagaimana hukumnya menjual buah yang masih di pohon? Gak ada apa-apa, asalkan sudah matang. Rasulullah SAW, Naha Rasulullah SAW, baik asimat illa ba'da budu'i salahiha. Rasulullah SAW melarang jual beli yang ada di pohon kecuali kalau sudah matang. Karena kalau sudah matang, alias siap panen, itu kejelasannya ada. Tapi kalau penting, gak mungkin. Karena rontok atau dan yang lainnya, maka ini risiko. Tapi tolong disampaikan, kalau seandainya kena jaihah dalam masalah bahasa peki adalah jaihah, alias kena hama atau mangga masolok, kena angin rontok semua, warna putih beliung habis, maka harus dikembalikan kepada duitnya balik. Karena kata Rasulullah, bima yakulu ma'ala akhihi, dengan dasar apa dia memakan harta saudaranya. Hingga nikmati pohonnya habis, makanya kerontok di bawah bening liung. Walaupun memang betul sudah ini dan yang lainnya, tapi kondisi seperti itu harus dibalikkan. Karena musibah bukan keinginan dari pembeli. Itu musibah dari Allah. Soal kepada pemilik usaha, si A punya kartu kredit di bank, digunakan beli geser barang 4 juta, lalu dikreditkan kepada temannya 10 bank selama. Saya selain ini saya akan memberikan satu apa namanya motivasi, karena semua kartu kredit mengandung unsur riba. Karena kalau tertunda pasti kena penalti. Hukum denda kredit ketika telah membayar itu diharapkan kepada pihak yang mana? Zaman sekarang susah cari sistem kredit yang tidak kena denda ketika telah membayar. Ya nanti sudah saya tunjukin kok susah. Gak susah kan? Ya itu susah. Untuk apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Apa Ustaz? Apakah Ustaz telah mengetahui secara pasti mengenai modal awal biaya syariah tersebut diperbolehkan? Maksudnya apa? Telah terputus dengan sistem BI. Hadir sekalian, tolong dicamkan. Seluruh dunia ini gak ada yang bisa putus dari bank riba. Tapi antum harus mempelajari dengan detail bahwa uang yang sekarang ini ada di bank syariah itu di BI diwadai pakai apa? SWBI, surat wadiah bank syariah Bank Indonesia sendiri. Kalau sekarang bank konvensional SBI, surat Bank Indonesia, di sini SWBI, itu sertifikat Bank Indonesia adalah sertifikat wadiah. Terus kemudian adalah sekalian bank-bank ini secara pengelolaan syariah sudah dipatuakan oleh MUI. Dan saya pelajari bolak-balik ya fatwa MUI begini. Alhamdulillah saya sudah baca. Atau belum baca? Belum, nah itu makanya jangan ngomong. Nah, saya sudah baca, bahkan ada aturan nanti yang lebih gede lagi, kecil tulisannya, dan ada lagi buku panduan dari DSN. Ini dari DSN. Ini sudah saya bacai semua. Dan ada juga dari bank, ini ada dari bank Bilas. Ini bank ada di luar negeri Timur Tengah. Ini juga mengeluarkan panduan bank syariah. Dari sisi aturan-aturannya sudah syariah. Cuma permasalahannya sekarang di bank syariah itu ada manusia minimal 3. Mereka yang datang hanya kerja, otaknya masih konvensional. Mereka yang datang ke sana hanya nyari kerja, walaupun ingin syariah tapi gak kuat, gak berdaya untuk melawan atasannya. Ada yang memang berjuang untuk menerapkan syariah di bank tersebut. Inilah yang mereka berusaha terus mendekati kita. Tolong dong, ustaz-ustaz salaf itu, kalau memang kita gak benar, kritik, nasihatin. Jangan ngomong doang, ngomong di luar gak paham. Akhirnya saya awalnya juga sangat antipati. Akhirnya ini manusia butuh didakwai toh. Apalagi mereka tolong kita. Akhirnya saya sekarang mulai banyak beberapa kepala-kepala cabang yang kita dekati untuk ternyata masya Allah pak, mereka sebetulnya mau cari api, gimana caranya gak ngerti. Karena dia hanya ditetapkan oleh atasannya, kamu jadi kepala cabang sono, tapi mau menerjemahkan fatwa ini gak bisa mereka. Bahasa aja belum tentu kok mereka. Banyak mereka-mereka yang kerja di bank syariah, ternyata saya tanya, udah baca belum pak? Mas, belum. Coba bagaimana bisa syariah, baca aja belum. Ini dari putusan MUI. Dan ini sudah sangat rinci sekali. Walaupun saya hanya di sini masih meragukan dari mulai apa namanya asuransinya. Kalau asuransinya saya belum menekuni. Yang saya lagi terus pressure dan terus saya apa namanya dalamin adalah sistem muamalah bank syariah dari mekanisme muamalahnya, teorinya, prakteknya ini sudah sinkron belum? Ini terus kita awasi dan terus kita kasih masukan. Kalau ada penyimpangan kita telepon. Ada akses dan mereka welcome. Loh, kenapa kita membatasi dakwah? Dakwah untuk semua kan mas? Orang BNI syariah belum tidak didakwai, BSN belum tidak dakwah, belum semua. Jangan rutek aja di bintang rutek begini. Ya kita harus keluar lah menasihati mereka. Nah mereka kan susah untuk diajak tablet. Ya kita dialog langsung. Itu, dialog langsung datang. Ustaz, saya pernah kerja di sebuah perusahaan kredit yang mana harus memalsu rapel saya maksudnya apa wajib menegosi jelasan di malu apakah tebusan ya ini al-muslimun ala syuhudihi, orang muslim tergantung kesepakatan dan kalau ijazah dijaminkan itu sebagai suatu jaminan yang sudah bisa dilakukan, jaminan ijazah boleh gak? Mungkin gak? Bolehkah kita menjaminkan keahlian kita kepada orang lain sebagai jaminan? Ya sudah, ijazah sendiri dari bukti keahlian kan? Tolong silakan. Bolehkah bunga bank kita keluarkan untuk fasilitas umum? Memang begitu, tolong diterbitkan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz kegunaan guna bank, satu untuk fasilitas umum, sarana umum seperti pabrik masjid, WC-WC umum, saluran-saluran air dan orang-orang gelandangan dan telantar itu boleh disalurkan. Oh, enggak boleh. Bayar listrik apalagi. Ustaz menyebutkan ayam presto boleh juga tulangnya dimakan. Gak apa-apa. Bukankah tulang itu makanan jin? Betul makanan jin. Kalau kita kalau enggak ya sudah. Jin juga gak pernah naikkan yang dulu sama kita kan. Tolong kalau kamu makan jangan sampai ditelan. Itu maksudnya selebihnya dari manusia secara amali kebuang gitu loh. Gak ada, alhamdulillah. Nanti kayaknya ada dong. Ada siapkan khusus ini tulang untuk si Jen ini di pojokan rumah. Dan nanti akhirnya nyokarnya ada nih deh. Karena biarin aja sama. Ya kayak posting itu loh mas. Satu ada di tahun lalu saya juga. Posting ini juga nggak pernah merokok. Ustaz, bagaimana hukumnya orang mengkreditkan barang kepada kita tapi dia memberikan uangnya kepada kita dan dipersilahkan membeli sendiri? Sama tadi, gak boleh. Apa hukumnya meminjam uang kepada rentenir? Ya gak boleh. Yang beragama non muslim sama, gak boleh. Muslim, pokoknya gini loh pak, muamalah itu tidak kenal agama. Mau non muslim kalau halal silakan, kalau muslim kalau ada di orang pernah saya tablet ke daerah Palembang ada Puja Kusuma Putra Jawa lahiran Sumatera itu ya pak saya itu ini pak usaha babi sama orang non muslim boleh kan pak? Bapak iya ini apa membenar? Boleh kan pak? Kan saya kan gak pegang babinya. Saya cuma ngotain uang, dia yang bangin. Nanti kalau sudah dapat hasil, saya dikasih. Ya sama, gak boleh. Walaupun orang Kristen yang memelihara, bapak yang modali, bukan karena megang babinya. Adakah babi Indonesia ini yang sah sesuai dengan syar'i? Ada yang sekalian tolong dijelaskan bahwa bank-bank syariah sekarang ini sudah mulai mencoba. Tapi tadi kendalanya, teorinya sudah bagus, himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Cuma tataran penerapan kendalanya, ada yang memang masuk ke bank syariah, mentalnya mental masih konvensional. Atau mentalnya dia masih kerja, ada kerja yang penting saya dapat ngomong kerja selesai. ada yang memang ingin menegakkan syariat. Inilah yang berusaha, terutama produk syirkat atau syarikat. Itulah produk yang syar'i insyaallah, ya, syarikat itu. Tapi memang pihak bank syariah masih menyiapkan dana yang kecil sekali. Syirkat itu permodalan yang nanti umpamanya kita di dalam kitab ini namanya sukuk. Sukuk atau yang sering dikenal dengan obligasi syariah. Itu Indonesia kemarin terkendala akhirnya tidak jadi membuat monorail karena dana dari Qatar tidak jadi dibatalkan karena Indonesia belum memiliki sistem sukuk. Apa itu sukuk? Yaitu sistem obligasi syariah. Nah, ini nanti untuk menjelaskannya lain kali kasih di semua yang ada semua belajar itu waktu dong. Bagaimana soal transaksi jual beli saham? Saham itu bukan sekarang yang tidak boleh beli saham perusahaannya. Beli saham perusahaan boleh asalkan satu syaratnya perusahaannya ada bukan fiktif. Dua, perusahaannya bergerak di bidang halal. Yang ketiga, pergerakannya kita telah diberitahu. Yang tidak boleh itu jual beli saham one day. Paham? Beli hari itu juga dilepas hari itu. Akhirnya mencari selisih, bahkan tidak memperdulikan apakah ini perusahaan ada atau hanya perusahaan fiktif, hanya permainan uang. Ini yang tidak boleh. Kalau antum sekarang masya Allah ada Evan punya perusahaan di sini, terus kemudian buka saham Evan ditawari saya, kamu boleh beli. Apalkan tadi syaratnya. Bagaimana sikap kita yang masih memiliki kewajiban transaksi ribawi? Utak tadi antum lunasi, kalau enggak lunasi antum masuk penjara ya. Iya, antum lunasi, selesaikan. Kecuali kalau bisa pak, pokoknya saya bayar, pokoknya kok. Kalau bapak mau terserah, enggak mau ya terserah. Ya masa bang begitu mau sih. Iya, kecuali antum yang gendam. Ya kata dulu sih. Mas ini orang gendam ini. Masa ngomong begitu. Pak, pokoknya saya bayar pokoknya aja pak. Bapak mau enggak mau terserah. Pokoknya ini putusan syariat. Ya, kalau mau rumah itu kan disita, nggak harus penjara. Kalau memang harusnya begitu. Kalau tidak, ini yang terakhir saya lunasi. Setelah itu saya tobat. Karena masalah menyelesaikan lebih banyak mudharatnya kalau tidak dibayar, mana terus, bunga terus, rumah saya tersita, tanah tersita, bisa saya masuk penjara. Mendingan mana? Saya sekarang melunasi. Bukan makan, tetapi melepas. Anggap yang saya maksud. Bagaimana dengan hukum multilevel marketing? Ya, tak boleh. Sistem multilevel marketing itu syaratnya ada 5. Boleh. Satu, syarat pertama, pihak pertama tidak selalu diuntungkan. Ya mungkin. Yang kedua, tidak mengenakan sistem mengerucut. Mungkin enggak? Dan tidak menjual harta-harta haram, barang haram. Dan tidak ada unsur gharar tipuan. Dan yang terakhir, tidak menjadikan barang sebagai simbol sebetulnya permainan uang. Tapi ini sama dipenuhi enggak dalam masalah multilevel marketing? Nampaknya enggak. Nah ini kayaknya syarat. Mas, kamu boleh renang tapi jangan basah. Yo, mas. Ini nggak mungkin. Pak, tolong jangan renang ya pak, tapi jangan basah. Jangan aja. Nggak mungkin. Kalau ada orang tua yang memaksa agar anak perempuannya cepat-cepat nikah, bagus. Memaksa cowoknya untuk segera nikah, tapi anak perempuannya tersebut belum mau karena pertimbangan cowoknya itu belum sunnah, masih banyak bid'ah. Ya bagus. Mana orang tuanya? Ini saya ingatkan pak, bu, tolong dikankah. Kalau keselirunya laki-laki masih bisa ketolong. Karena laki-laki nikah di bid'ah, insyaallah masih bisa mendalikan. Makanya nikahnya laki-laki gak syarat kafaat. Gak syarat harus persetaraan agama. Makanya laki-laki boleh nikah sama adik kita. Tapi kalau perempuan bu, sekarang sudah kita didik di atas ahli sunnah, bertahun-tahun nikah sama Syiah, insya Allah 3 tahun 3 bulan bisa jadi Syiah. Ada salah satu akhwat yang masya Allah kasihan, dia keliru milih, dikiranya celana ngantung, kartu belang, celana panjang, wah ahli sunnah, ternyata cuma partai pun. Dan ada sekarang masya Allah kasihan, nyiapin kompor apakah boleh ada laki-laki lain yang sudah menjalankan sunnah yang mau bertemu saja dengan wanita tersebut dicodohkan. Jadi pokoknya intinya gini, perbeda di sini tadi bagiannya, pilihlah yang punya agama. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada walinya, idza ja'akum man tardawna dinahu faqulukum fartuhiju fa in lam taf'alu fatadakuru fitnatan fil ardi wa fasadun 'alayk. Kalau datang kepadamu perempuan laki-laki yang baik agama akhlak, nikahkan. Kalau tidak, hancur nanti, rusak di muka bumi. Fitnah, fitnah mana yang lebih besar? Orang punya agama yang bagus itu lah pasti akan datang yang lebih jelek. Itu aidannya. Soal masalah nanti kekayaan apa sekian, yang penting punya mobil. Soal masalah kerja tetap nomor sekian, yang penting tetap kerja. Wah, kerjanya sudah tetap mobil, perusahaan udah. Soal kerja tetap, yang penting tetap kerja. Aidan. Cuma masalah kerja tetap harus pokoknya, wah gaji kontrakan, menantu kontrak, gak bisa. Subhanallah, namanya kerja itu gak ada yang permanen, direktur aja bisa di PHK lah. Apalagi udah yang penting tetap kerja. Ustaz, ibu saya rajin mengamalkan Asmaul Husna yang baca 500 kali. Apa bumi gak benar? Itu maksudnya menghafal itu bukan wujud kita bako, itu bukan Allahu la ilaha illa, itu bukan. Maksudnya menjalankan konsekuensinya dalam hidup. Kalau kita dikontrol, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, subhanallah. Makanya Ibrahim Azam tadi menasihati anak yang ahli maksiat tadi, kalau kamu tidak bisa menghindar dari maksiat, mendingan menghindar dari rezeki Allah tidak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Kalau kamu juga tidak bisa menghindar dari maksiat, ingin tetap juga ini, cari, jangan menghindar buminya Allah. Ini lebih berat. Coba jangan tidak punya Allah, masa masjid gelantungan. Ya, itu kan katanya santri saya, presiden dia Robi Mustafa, belok kanan ke Jakarta, belok kiri gelantungan, lihat Rahmat gelantungan. Nah, santri, operasi simpan pinjam untuk pegawai, ya, semua riba walaupun sedikit, tolong dicatkan, riba walaupun sedikit tetap home. Makanya saya ini kapan-kapan kita bahas operasi Islam, ya. Mungkin tadi ada acara bertahap, ya, ada buku bertahap setahun sekali. Ya, nanti kita bahas koperasi kayak apa, suku tadi kayak apa, insya Allah ada. Intinya orang minjem itu kan ada tiga, coba. Minjem produktif, mudharabah, minjem konsumtif, kita siapkan warungnya. Minjem sosial, balik 3 juta, utang 3 juta, balik sosial kok. Jangan sekarang produktif sama sosial disamakan, boleh. Operasi apa seperti ini? Ada penjualan. 500 besar, 10.000, tapi tidak ada tulis. Gak apa-apa. Atau 20 aja gak apa-apa kok. 30, 5.000 juga gak apa-apa untuk saya. Ya, gak ada masalah. Ini jasa itu fleksibel. Kalau jasa gak ada ketetapan. Antum setim gratis pak, boleh gak? Boleh. Syukur-syukur mobil saya 2.000 boleh, 5.000 boleh, 7.000, 50.000 boleh. Jasa itu enggak ada ikatan harga. Jasa itu yang menilai adalah yang menjual. Antum mau enggak? Itu gaji saja. Ustaz, anak pernah hutang sama rentenir. Jawa pernah, tahun 2007. Saya pinjam 1 juta. Belum bisa bayar, saya bayar bunganya aja. Dan akhirnya saya bisa bayar 1 juta. Tapi Ustaz sampai sekarang bunganya saya bayar tiap bulan 500 dan selesai bulan 10. Masya Allah, 1 juta bunganya 500, Masya Allah. Inilah mas, tolong dijamkan bahwa mari kita dirikan lembaga keuangan di samping komersial juga ada sosial. Ya, tidak kita bisa remehkan uang 1 juta, 2 juta. Karena kalau memang kepepet, Masya Allah. Tapi kadang itulah amanah, tolong dong. Kalau seandainya gak bayar itu nongol gitu loh. Jeleknya itu kan udah gak bisa bayar, gak nongol. Alasannya ada aja. Ampun Ustaz, mata sakit, perut sakit. Udah hampir penyakitnya. HP-nya ini buang hak, apa namanya, nomornya hilang. Gak bisa ini, maksudnya gimana alasannya ada. Nomor, bingung ini semua tidak ada masalah. Bagaimana jika pinjaman uang tidak dikenakan bunga atau dengan 0%, tapi ada biaya administrasi dengan nilai rupiah yang sudah ditentukan sama. Ribu itu namanya hilaf. Katanya Rasulullah, jangan kamu seperti Bani Israel melanggar keharaman Allah dengan satu rekayasa yang sangat sederhana. Apa? Dilarang jala hari Sabtu, pasang jala hari Jumat, diambil Ahad. Ditekor sama Nabi Musa, lo cari itu. Tuh, Nabi Musa, saya kan pasang Jumat, salah enggak? Ya enggak lah. Kan saya harus panggil, saya ambil hari Minggu, salah enggak? Enggak juga. Tapi ikannya kan masuk hari Sabtu. Ini Yahudi ini. Mereka nyata dilarang mengambil ikan hari Sabtu, pasang jala hari Jumat, diambil hari. Tapi ketikannya tercantol hari Sabtu. Masya Allah. Nah, merek-merek yang seperti ini banyak. Walaupun manjurnya bukan manjur Yahudi. Manjurnya Jawa. Tapi begitu Masya Allah. Apa hukumnya pinjam uang kepada rentenir berapa rentenir? Ya, cukup mudah-mudahan. Tahun depan. Saya lapor.